Sik syuting. Syuting. Ngadek. Bintang syuting potong gaji. Ngadek. Wes, zoom. Zoom ya, prank-ku iki di zoom. Wes. Adik yang dihitan. Selamat atas hitanannya. Jadilah anak yang berbakti nak sama orang tua nak. Sekolah sing pinter nak. Jadi anak yang soleh ya nak. Amin Allahumma. Yang bisa membawa nama baik keluarga. Amin Allahumma. Sampeyan lek rapi nanggap menata maneh yo nak. Amin. Terima kasih. Satu tembang saya lantunkan untuk jalan semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan saya. RAFJ. Matur suwun. Yang dari Mona Jamania, terima kasih. Lagu terbaru. Bye. Mona Jamania.